Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن البدعة ومن النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wal ummahatil ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Fa insyaallah fi hadhil fursah naqra kitaban ma yata'allaqu bisiyam. Fa insyaallah kesempatan yang Allah berikan kepada kita bagi hari ini, kita tidak melanjutkan pembahasan seperti biasa, tetapi kita akan membacakan perkara-perkara yang berhubungan dengan ahkam siyam, hukum-hukum puasa dan bulan Ramadan. Karena mengingat beberapa hari lagi kita akan menjumpainya, dan ini sebagai bentuk amalan kita dengan nasihat para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu mempelajari, mengerti, itu sebelum kita beramal dan sebelum kita berbicara. Baik, insyaallah karena waktu tidak begitu panjang dan pembahasan ini harus kita selesaikan satu pertemuan ini, kita akan membacakan secara sarden, yaitu kita lalui begitu saja. Adapun jika nanti ada iskal atau pertanyaan, nanti kita akan bahas di penghujung kajian. Karena kita bersiap, kita pembahasan seputar puasa ini ada beberapa bab, beberapa poin yang tentunya tidak cukup dengan satu atau dua pertemuan. Tetapi labaksa insyaallah kita akan berusaha untuk menyelesaikan dalam pertemuan ini. Baik. Kalau dalam tertib kitab fikih, kitab siyam ini ada urutan yang keempat. Jadi bagi yang membawa kitab Fikhul Muyassar, silakan dibuka halaman 149. Atau Kitab yang keempat, yakni Kitab Siam. Kita akan ambilkan dari situ beberapa poin. Adapun nanti ada tambahan, kita akan sampaikan seperlunya saja. Kemudian kita akan bacakan sampai poin yang kita anggap penting untuk kita ketahui dalam rangka untuk mengilmui ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala Kitab Siyam, Kitab Puasa. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin. Kitab ini mencangkup 5 bab. Al-babul awal fi muqaddimati siyam wa fihi masail. Bab yang pertama, pendahuluan puasa, dan padanya ada beberapa perkara. Al-mas'alatul ula, perkara yang pertama, ta'rifu siyam wa bayanu arkanihi. Definisi siyam, puasa, dan penjelasan rukun puasa. Ta'rifuhu, definisi siyam, definisi puasa secara bahasa, as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anish shay'. Puasa secara bahasa itu artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Itu arti secara bahasa. Jadi jika seseorang menahan diri dari sesuatu, secara bahasa dia dikatakan puasa. Wa fi syar'i, adapun arti puasa dalam agama kita, yaitu Islam, adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubis syams. Adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatalnya, diiringi dengan niat semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa dalam agama kita. Sehingga tidak setiap puasa itu mendapatkan pahala jika dia tidak sesuai dengan pengertian atau definisi secara agama. Sementara kita banyak kita kenal puasa-puasa yang mungkin dulu kita juga mengerjakan puasa itu bukan dalam rangka untuk ibadah, tetapi dalam rangka lain, tujuan lain. Seperti puasa yang dikenal dengan puasa ngalong, yang dimakan yang bergelantungan. Puasa yang disebut dengan puasa mutih, yang dimakan yang serba putih. Atau puasa mati geni, kata mereka. Gak boleh kena sinar matahari dari semenjak subuh sampai maghrib. Nah, kalau kita terapkan puasa-puasa tadi dengan definisi yang ada, puasa tadi bukan dikatakan puasa dalam agama kita, walaupun namanya puasa. Dan pelakunya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menyandarkan sebuah ibadah yang tidak ada ajarannya dalam agama. Sementara puasa dalam agama yang dimaksud adalah menahan diri dari makan dan minum segala jenis makanan. Artinya, jika sudah sampai nanti waktu berbuka, silahkan makan dengan jenis makanan apapun. Kemudian wasyurbi, demikian juga minum, ditahan, tidak boleh minum jenis minuman apapun yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Jika sudah masuk dalam waktu berbuka, silahkan minum apapun dari jenis minuman yang diminum oleh manusia. Tidak khusus minuman putih, atau minuman hitam, atau minuman hijau. Silahkan segala minuman, kalian minum. Wasailil muftirat, dan seluruh pembatal-pembatal yang nanti akan dibahas. Apa saja di antara pembatal-pembatal puasa. Di sini disebutkan global. Baik. Diiringi dengan niat. Orang berpuasa pun harus diiringi dengan niat puasa. Di malam harinya dia bertekad atau berazam dalam hatinya, esok hari saya pengen puasa. Yang demikian ditunjukkan dengan dia membuat makanan sahur, dia bangun untuk sahur. Dan para ulama mengatakan an-niyah maudhi'uhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Mahaluhul qalbu, tempatnya dalam jiwa kita. Karena secara fitrah tidaklah seseorang berbuat sesuatu melainkan sudah teriringi dengan niat dalam hati, tanpa perlu diucapkan. Adapun diucapkan dengan niat di malam hari pada bulan Ramadan dengan lafadz-lafadz tertentu, di sini para ulama mengatakan yang demikian tidak ada ajaran maupun sunnah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau seandainya perkara ini baik, tentunya Nabi dan para sahabatnya, para a'immah, ya, salafuna saleh, tidak akan meninggalkan kalau itu baik. Tetapi karena itu tidak baik, maka mereka pun tidak mengerjakan. Siapa yang lebih cemburu dengan kebaikan, kita atau mereka? Jawabannya mereka. Itu masalah niat. Kemudian oleh para ulama tentang seputar niat ini dikembangkan. Apakah niat ini cukup pertama kali di bulan Ramadan sampai 30 hari? Atau niat ini setiap malam diperbaharui? Di sini juga para ulama membahas, dan yang kuat dari pendapat mereka, niat itu diperbaharui setiap malam. Besok Ramadan saya pengen puasa, besok Ramadan saya pengen puasa, setiap malam. Karena terkadang kebutuhan kita masing-masing. Kadang di bulan Ramadan kita punya kesibukan safar ke daerah tertentu yang mengharuskan kita berbuka. Nah, untuk memulai lagi dengan niat, besok insya Allah saya puasa. Ini yang dikuatkan dari pendapat para ulama, bahwasanya niatus sa'im, ya, orang yang tidak berpuasa itu di malam hari dan setiap hari atau setiap malam. Boleh atau tidak seseorang berpuasa dimulai di pagi harinya? Kata para ulama, tidak boleh. Puasa wajib, puasa Ramadan, tidak boleh memulai niat di pagi hari atau di siang hari. Kecuali satu keadaan. Apa keadaan itu? Jika seorang hamba tidak mengerti bahwasannya hari ini Ramadan, kemudian dikabarkan kepada dia oleh seseorang bahwasannya hari ini Ramadan, tadi malam dia gak niat untuk berpuasa, tetapi karena dia tahu Ramadannya siang hari ini, maka dari situlah dia berpuasa sampai sore hari. Dengan catatan dari pagi sampai detik itu dia belum mengkonsumsi apa-apa. Ini satu gambaran yang dijelaskan oleh para ulama, diperbolehkan puasa Ramadan memunculkan niat pada siang hari. Adapun kalau dia tahu esok itu Ramadan, kemudian dia malam ini enggak niat sama sekali untuk puasa, dia enggak makan sahur, dia enggak melakukan aktivitas untuk ya persiapan puasa besok, kemudian ketika dia bangun pagi mulai jam 8, jam 9 tiba-tiba, sudahlah saya puasa saja. Ya, yang demikian ya sudah terlambat dan dia harus mengqadha di hari yang ya akan datang di luar bulan Ramadan. Adapun kalau puasanya puasa sunnah, maka silahkan insya'un niyah fi ayyi waqtin kan. Kalau puasanya puasa sunnah, maka silahkan meniatkan kapanpun. Ini pun juga khilaf. Ya, tetapi kalau puasa sunnah, ini lebih longgar. Misalkan di pagi hari kita bangun, kemudian cari makan gak ketemu, sudah mau mepet duhur, sudah mau jam 1, ternyata juga gak dapat makanan, kemudian diniatkan puasa, boleh. Tapi kalau Ramadan, tidak. Puasa Ramadan, sekedar kita niat untuk berbuka, batal puasanya. Berbeda dengan puasa sunnah. Meniatkan untuk berbuka, gak dapat makanan, kemudian meneruskan puasanya, boleh. Tetapi kalau puasa Ramadan, sekedar berniat untuk berbuka, walaupun gak sempat makan dan minum, batal puasanya. Min tulu'il fajri, semenjak dimulai menahan makan dan minum tadi, munculnya fajar shadiq. Dan para ulama membagi fajar ada dua, fajar kadhib dan juga fajar shadiq. Apa fajar kadhib itu? Sinar yang keluar dari ufuk, ya, yang memancar naik ke atas beberapa detik kemudian hilang. Adapun fajar shadiq, fajar yang jujur, itu fajar yang sinarnya, ya, menyebar dari kanan ke kiri, kemudian terus, ya, terang dan terang, kemudian muncullah bola matahari. Nah, semenjak itulah kita disyariatkan untuk menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Nah, sekarang di akhir-akhir ini ada beberapa hal yang dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin, seperti ucapan ketika menjelang subuh kita dengar di masjid ada seseorang yang muadzin atau yang mengumandangkan dengan kalimat imsak, imsak, imsak. Yang demikian apakah sudah terjadi pada zaman Rasul, zaman para sahabat atau tabi'in? Ya, jawabannya belum pernah terjadi. Jika yang dimaksudkan imsak ini adalah pemberitahuan bahwasannya sebentar lagi mau masuk subuh, maka perkaranya ringan. Tetapi kalau yang dimaksud imsak di sini harus menahan diri dari makan dan minum sudah tidak boleh, maka di sini perkaranya berat. Kenapa? Karena telah menyelisihi definisi puasa itu sendiri. Allah dan Rasulnya mencariatkan menahan diri dari makan dan minum itu kapan? Munculnya fajar shadiq. Sementara imsak itu belum muncul fajar shadiq. Berarti apa? Dia telah menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam apa? Agama. Sebagian lagi membagi. Kalau imsak itu makan besar enggak boleh, tapi kalau minum boleh, ngerokok boleh. Ya, kita akan bertanya lagi, dari mana pembagian Anda? Kalau sudah imsak makan besar enggak boleh, tapi kalau makan kecil boleh. Apakah makanan kecil kalau kita makan di siang hari enggak membatalkan? Membatalkan. Sehingga dalam hadis ada salah seorang sahabat yang sahih bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berapa kadar antara makan sahur dengan adzan subuh?" Rasul mengatakan khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Silakan baca 50 ayat kemudian antum detikin berapa. Kalau perkiraan 20 menit atau 15 menit. Nah, itulah di saat, ya, syariat apa? Sahur ditekankan. Sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan. Jangan kemudian makan sahur jam 3, tidur dulu, nanti imsak baru bangun ngopi, makan cemilan. Ya, khawatir akidahnya salah. Kenapa? Ini masih boleh untuk makan dan minum. Bahkan ini waktu yang afdol untuk kalian sahur, untuk kita makan sahur waktu itu. Karena Rasul mengatakan apa, makan sahur itu diantara apa, khamsina ayat, 50 ayat tadi dibaca, kita makan sahur di situ. Sampai-sampai ada hadis, walaupun dilemahkan oleh para ulama, bagaimana posisi seseorang jika adzan subuh sementara gelas masih di tangan dia. Disebutkan dalam hadis tadi, fala yadhuhu hatta yaqdi hajatahu. Jangan sampai diletakkan gelas ini sampai dia putuskan diminum. Kemudian baru diletakkan. Tapi hadis ini lemah. Jadi kalau misalkan sudah terdengar adzan subuh, gelas masih di tangan, ya jangan diminum, letakkan lagi. Hadisnya apa? Lemah. Karena nanti kalau hadisnya dikatakan sahih atau hadisnya dihukumi sahih, orang bermudah-mudah nunggu adzan sambil pegang gini terus. Ya, adzan langsung baru minum. Hadisnya lemah. Baik. Tetapi kalau sudah terlanjur di mulut, ya ditelan. Buru-buru, jangan ya dimasukkan lagi yang kedua, jangan. Yang di sini telan segera. Boleh minum enggak? Udah enggak boleh, waktunya habis. Ini fajar shadiq dan masalah yang terjadi di situ. Ini imsak ya yang kita dengar dari masjid-masjid kaum muslimin. Jadi imsak itu sekedar tanda saja. Justru kalau kita ya, itulah waktu makan. Kenapa? Makan di malam hari dengan makan mendekati subuh itu rasanya beda. Tidak percaya silahkan dibuktikan. Kita makan mendekati subuh itu masih kenyang sampai mungkin siang jam 9. Tapi kalau kita makan jam 3, tidur lagi, subuh itu sudah lapar. Ila ghurubi syams, sampai bola matahari tenggelam. Dan biasanya tenggelamnya bola matahari itu ditandai dengan syafaq ahmar, mega merah. Ya, kalau di kita di perkotaan melihat mega merah ini sulit karena banyak gedung dan bangunan. Tapi kalau kita masuk ke kampung kadang ya maghrib itu terlihat mega merah, itulah tanda maghrib dan tanda berbuka apa? Puasa. Jadi tidak usah nunggu adzan kalau kita ngerti. Ya, karena kita hidup kadang enggak di kota, kadang di pelosok, enggak ada adzan. Nah, kalau kita nunggu adzan, enggak adzan-adzan, jam 7 adzannya repot. Ini definisi apa? Puasa. Jadi dimulai dari munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari. Dan tenggelamnya bola matahari biasanya akan setai dengan mega merah. Dan itu tempat waktunya apa? Sholat maghrib. Arkanuhu dan rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyain. Rukun puasa dilihat dari definisi puasa yang berlalu akan jelas bahwasanya puasa punya dua rukun yang pokok. Huma keduanya al awal yang pertama al imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari makan dan minum seluruh pembatal puasa semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sekaranglah kalian gauli perempuan kalian, istri kalian, dan carilah apa yang Allah tuliskan buat kalian. Makan dan minumlah kalian sampai tampak bagi kalian benang putih dari benang merah dari fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Wal muradu bil khaytil abyad, maksud dari benang putih, wal khaytil aswad dan benang hitam, bayadun nahar wa sawadul lain, yaitu putihnya siang dan gelapnya malam, yaitu fajar tadi. Ini yang pertama, rukun yang pertama. Athani an-niyah, yang kedua niat. Niat insyaallah masing-masing kita sudah punya, mau atau tidak, sadar atau tidak, niat itu tempatnya di sini. Ya, niat itu tempatnya di sini. Misalkan kita mau pergi ke majelis ini. Kita sudah mandi tadi jam 9, kita pakai baju koko, pakai peci. Niatnya mau kemana? Mau futsal? Atau mau ke masjid? Ya mau taklim, walaupun kita enggak ngomong dalam lafaz kita, nanti saya mau ke masjid, enggak usah. Kenapa? Dalam hati sudah ada niat. Itu ditunjukkan dengan perbuatan kita. Ya, istrinya sudah bonceng di mana? Di belakang misalkan. Enggak mungkin kan kita mau pergi ke alun-alun, ya ke masjid. Nah, itulah niat namanya. Dalam hati, al-azmu fil qalbi, sebuah tekad yang muncul dari hati, itulah niat. Sehingga kata para ulama, an-niyah mahaluhul qalbu, niat itu tempatnya di hati. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen esok hari berpuasa, ya, kemudian kita enggak meniatkan dengan lisan, sah. Karena kita khawatir kalau enggak dijelaskan akan dipahami salah. Niat itu rukun puasa, rukun yang kedua. Kalau enggak diucapkan maka puasanya enggak sah. Khawatirnya dipahami niat di sini seperti yang kita lakukan atau kita dengar. Ya, dengan lafaz-lafaz yang ma'ruf setelah ya tarawih di masjid-masjid. Ya, dengan lafaz mungkin nawaitu shauma ghadin an ada'in fi syahrin ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Kalau enggak baca ini puasamu enggak sah. Nah, terus bagaimana kalau kita safar? Kita enggak sholat taraweh, kita enggak sholat di masjid, berarti besok kita enggak puasa gitu. Nah, kenapa? Kalau diharuskan ini wajib untuk didapatkan, berat bagi kaum muslim. Mending kalau antum hafal, ada sebagian enggak hafal, belum ngapalin niatnya dulu, akhirnya besok enggak jadi puasa, belum hafal niatnya. Ya, masyaqqah, berat. Jadi kata para ulama, niat itu bukan lisan, lisan bisa saja menipu. Ya, tetapi hati, karena hati nggak bisa ditipu. Dijelaskan di sini bi an yaksuda sha'imu bi hadzal imsak anil muftirat ibadatullah azza wa jalla. Seorang yang berpuasa memaksudkan dalam hatinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ibadah kepada Allah. Fa bi niyyati tatamayyazul a'mal al maqsudah lil ibadah, dengan niat itulah ibadah satu dengan yang lainnya terbedakan. Dua rakaat salat subuh dengan dua rakaat sebelum salat subuh salat sunnah itu bedanya dengan niat. Niat dalam hati kita. Seperti itu. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wa biniyah tatamayyazul ibadat ba'daha an ba'din, dan dengan niat itu pula sebagian ibadah akan terbedakan dengan ibadah yang lain. Karena banyak pertanyaan yang masuk, saya itu pengen sholat duha ustaz, tapi niatnya belum bisa, gimana ya? Ya. Akhirnya kalau ketika dia enggak hafal niat sholat duha, selamanya enggak sholat duha, belum hafal niatnya. Ya. Kasihan kan? Meninggalkan ibadah hanya karena alasan apa? Enggak hafal niat. Padahal itu bukan wajib dan bukan syarat. Maksudnya talafut, melafatkan dengan niat. Seperti itu. Karena bagi orang yang enggak ngerti bahasa Arab, sholat makmum sama imam dan munfarid itu kan beda-beda lafadznya. Dia harus ngapal tiga niat sekaligus. Usolli misalkan fardol, duhri, ya, munfaridan lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Itu belum lafad-lafadznya. Dia bingung, aduh makmum itu artinya apa ya? Kalau imam artinya apa? Bingung dia. Ya, ketika ada lima orang, yang satunya gak hafal niat jadi imam, gak ada yang imam, sholat sendiri-sendiri akhirnya. Aduh, enggak ada yang, apa enggak kamu niat untuk jadi imam, enggak apa, sudah selesai sendiri. Padahal syaratnya apa? Berjamaah. Akan berapa banyak syariat yang tergadaikan dan terabaikan. Berat. Maka kata para ulama langsung mengatakan niat itu tempatnya di hati. Kamu mau apa, Allah Maha tahu. Wong kamu belum berbuat, mau kamu mau apa aja Allah tahu kok. Apalagi kamu sudah siap mau apa ini. Allah Maha tahu, Allah enggak bisa ditipu. Seperti itu. Itu masalah niat. Dalilu hadza rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Rukun yang kedua dari rukun puasa adalah niat, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dikaitkan dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu rukun puasa. Menahan diri dari pembatal puasa dengan niatan ibadah kepada Allah, rukun yang pertama. Rukun yang kedua disertai dengan niat, teriring niat yang sahihah, yang sholihah, niatnya yang betul. Jangan sampai ada niatan-niatan khusus, saya puasa supaya ada sesuatu, supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Karena orang puasa ini niatnya beda-beda. Ada yang mengatakan puasa itu prihatin, biar nanti kalau saya cari kerja gampang, kalau cari jodoh gampang, kalau cari rezeki ya juga gampang. Jangan, niatkan ibadah kepada Allah. Apa yang kita inginkan Allah Maha tahu. Kenapa? Kalau kita niatkan kepada selain Allah, maka ibadah kita enggak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Syarat diterimanya ibadah ada dua, mencontoh dan niat ikhlas. Tanpa ada ikhlas, maka ibadah tadi akan sia-sia. Sudah niatkan semua kepada Allah, adapun apa yang kita butuhkan Allah Maha tahu. Innallaha la yudayyi'u ajral muhsini. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Jika antum kaum muslimin berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan pada mereka, kerasa atau tidak, sadar atau tidak. Ini masalah niat, niat yang soleh. Masalah yang kedua, hukum siyam Ramadan wa dalilu dzalik. Sekarang hukumnya apa? Puasa Ramadan, ma'ruf, rukun dari rukun Islam. Puasa Ramadan itu salah satu rukun dari rukun Islam. Jika ditinggalkan atau diyakini bahwasannya puasa tidak wajib, akan bisa menjatuhkan orang tersebut ke dalam kekufuran. Keluar dia dari agama Islam. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahad arkanil Islam al-khamsah. Allah menjadikan puasa syahrul Ramadan sebagai kewajiban. Dan Allah menjadikan puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam yang lima. Yang tentunya proses Ramadan itu kan ada tahapan-tahapan. Di awal pertama kali Islam, karena puasa Ramadan ini disyariatkan tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, dan Nabi puasa Ramadan selama 9 tahun, menemui Ramadan 9 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Jadi tidak serta-merta seperti apa yang kita lakukan sekarang ini, semuanya bertahap. Nabi pertama kali berpuasa sebelum Ramadan, beliau puasa 3 hari dalam sebulan. Setelah itu ditambah dengan bulan Asyura, yang saat itu Nabi datang ke Madinah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa. Nabi pun mendekati mereka dan bertanya, ada apa kalian berpuasa di bulan Asyura ini? Orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, hadzal atau hadzal syahru syahrun atau yaumun najahullahu Musa an adui. Hari ini atau bulan ini adalah bulan yang Allah selamatkan Nabi Musa, Nabi kami, dari musuhnya Fir'aun. Puasa pada bulan Asyura. Maka Nabi mengatakan, idan nahnu masyarul muslimin ahakku bikum. Kalau kalian mempuasai bulan Asyura karena ini, maka kami kaum muslimin lebih berhak dari kalian. Karena sesungguhnya pewaris agama Yahudi yang hakiki ya kaum muslimin. Ya. Kenapa Nabi Musa pada zamannya membawa kitab ya Taurat, itu adalah Islam. Nabi Isa membawa kitabnya Injil, diserukan kepada kaum Nasrani, mereka juga Islam pada zamannya. Dan yang meneruskan agama mereka, agama Tauhid adalah Islam. Pada siapa zaman? Umat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu kami yang lebih berhak untuk berpuasa. Akhirnya dijadikan puasa Asyura sebagai puasa saat itu. Sampai diturunkannya apa? Bulan Ramadan. Dan tatawur, proses perkembangan syariat tata cara puasa pun ada proses. Pertama, takhir. Ya. Bainas shaum wal it'am. Pilihan antara puasa dan pemberi makan. Sehingga ini juga berat. Yang miskin-miskin puasa terus. Yang kaya-kaya sudahlah bayar makanan. Enak. Siang hari dia makan. Adalah akhir. Nah, setelah itu turunlah ayat demi ayat. Ya, sampai pada ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa. Di sini amr yaqtadil wujub. Perintah menuntut sebuah kewajiban. Seperti itu. Demikian juga tata cara pelaksanaan puasa di awal-awal turunnya ayat ini pun berbeda dengan saat kita ini. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya, bahwasannya syariat puasa yang saat ini kita pegangi itu syariat puasa yang mudah. Maghrib, bola matahari masuk, tenggelam, kita boleh makan sesukanya, mau tidur, mau makan sampai terbit fajar. Berapa jam silakan dihitung. Kalau pada zaman awal syariat puasa, waktu berbuka hanya 1 jam antara maghrib dengan isya. Datang waktu maghrib silakan makan minum jima untuk ya keluarga kalian sampai sholat isya, habisnya puasa sampai nanti isya maghrib yang hari berikutnya, seperti itu. Atau batasannya tidur. Jadi kalau dia sudah masuk waktu berbuka, minum air putih misalkan, duduk nunggu makanan datang, tidur, selesai waktu bukanya, makannya nggak boleh dimakan, selesai waktunya. Itu di awal-awal pensyariatan puasa. Datang sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'annya setelah menyebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat fal ana bashiruhunna, maka sekaranglah kalian silakan gauli istri kalian, waqtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah Allah bolehkan untuk kalian. Sebab turunnya ayat ini karena kisah seorang sahabat. Namanya Qais bin Suramah. Beliau ini bin nahar ya'malu fi ardi. Kalau di siang hari beliau ini berkebun di kebunnya. Dan kebun di Arab beda dengan kebun di kita. Kebun di kita ada gubuk, ya, dingin. Kalau di sana padang pasir. Haus-haus benar. Dan saat itu tibalah syariat bulan Ramadan. Dia berpuasa. Ketika menginjak waktu mendekati berbuka, dia pulang. Sampai di rumah dia tanya pada istrinya, hal inda kita'am, wahai istriku, apakah kamu punya makanan? Ya, kemudian istrinya menjawab, laisa indana ta'am, kita tidak punya makanan. Masya Allah. Itu keadaan para sahabat. Jadi jangan dibayangkan kalau sahabat itu orangnya kaya-kaya, sahabat itu makanannya banyak, sahabat itu gemuk-gemuk, bersih-bersih, semuanya pegawai. ya, sahabat yang mulia. Jadi gambaran sahabat itu bukan orang-orang yang wah pokoknya serba mewah lah. Gambaran sahabat siang harinya bekerja di sawah. Gambaran sosok yang sederhana, tapi mereka mendapatkan manzilah, posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengin memperoleh kemuliaan itu enggak harus kaya dulu, itu intinya. Kalau saya belum kaya nih, saya belum mulia nih. Kata siapa? Ya. Istrinya mengatakan, "Intadir. Sa'atul bulaka ta'am." Kalau gitu, Anda wahai suamiku, tunggu, saya akan cari makanan. Istri yang salihah, enggak marah-marah. Kamu sih enggak punya duit. Coba kalau kamu punya duit, saya bisa beli beras, bisa nyetok beras di rumah. Gambaran sosok istri yang salihah. Ajari istrinya kayak gitu. Jangan matre terus, dikit-dikit duit, mata duiten. Diajari istri-istri salaf ini enggak mata duiten. Pergilah dia cari makanan. Ya, dapat makanan, pulang dia. Mendapati suaminya sudah tergeletak tidur. Ya, dan dia mengatakan, "Wailak, wailak. Celaka kamu wahai suamiku. Aku sudah bawakan kamu makanan, kamu tidur. Selesai sudah waktu bukanya." Ya, akhirnya dia terbangun sudah sholat Isya. Mau enggak mau puasa lagi. Sampai siang pingsan dia. Dilaporkanlah kepada Rasul. Ada sahabatmu yang demikian wahai Rasul. Ya, kemudian turunlah ayat ini, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu min khaitil aswadi minal fajr." Silakan makan dan minum, silakan kalian ya, sepuasnya mau jima menggaul istrimu dari mulai terbitnya tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar semalam suntuk. Dan kisah yang lain dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau diceritakan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau setelah sholat Isya masih mendatangi istrinya. Beliau masih mendatangi apa? Istrinya. Ya, artinya ada sebagian sahabat yang khianat. Artinya harusnya selesai Isya sudah enggak boleh makan dan minum, masih ada yang masih makan, ada yang masih mendatangi istrinya. Berat memang. Sehingga dalam ayat ini di awal-awalnya apa? Ayat ini. Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Allah Maha tahu kalian itu khianat dengan diri kalian. Sudah tahu selesai apa? Waktu berbuka kalian masih ada yang mendatangi istrinya, ada yang masih makan. Ya berat juga sehari suntuk makan cuma sejam. Sehari semalam makannya sejam. Ya, makan sahur terlambat padahal tadi malam sudah habis sekolah satu panci aja masih ya 5 menit lagi. Padahal semalam sudah makan 2 piring, kolaknya satu panci, tehnya 2 gelas. Ya. Masya Allah. Nikmat. Ternyata syariat puasa yang sekarang ini kita lalui itu sudah mulai tahapan-tahapan dan ini terenaknya. Sudah enak begini saja masih banyak kaum muslimin yang ternyata tidak puasa di siang harinya. Ya, subhanallah. Mau apa lagi? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa nikmat yang akan kalian dustakan lagi dari Allah? Diberi keringanan pengin diringankan, diberi keringanan pengin diringankan. Baik. Kita kembali. Wa dalilu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Yang akan terhasilkan bagi orang-orang yang berpuasa. Disebutkan pula oleh para ulama bahwasanya takwa itu adalah imtithalu awamirillah bi ta'at imtithalu awamirallah bi nurin minallah wajtinabu nawahillah bi nurin minallah fi sirrin wa alaniyah. Takwa itu adalah kamu menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat Allah dan ilmu Allah. Kalian berilmu, kalian tahu, kalian mengerjakan sholat, ini perintah dari Allah. Bukan perintah atasan, bukan tidak enak dengan tetangga, bukan tidak enak dengan keluarga, tetapi perintah Allah ini. Tahu bahwasanya ini perintah. Kemudian juga engkau meninggalkan larangan Allah, kamu tahu ini adalah larangan Allah, ilmunya kamu tahu. Ninggalkan larangan bukan karena enggak hobi, bukan karena enggak suka, bukan karena enggak doyan. Ada orang enggak mau minum khamr tapi enggak doyan. Tapi enggak tahu kalau ini larangan, apakah dia berpahala? Tidak. Soalnya kalau dia doyan ya akan diminum sama dia. Dia tidak mau berzina. Aduh, saya enggak hobi zina. Saya enggak zina. Berpahala enggak dia? Tidak berpahala. Soalnya kalau dia hobi mungkin tukang zina. Tetapi kalau dia tahu saya tinggalkan zina, saya tinggalkan khamr karena ini larangan dari Allah, ini ayatnya, ini hadisnya, dan saya tinggalkan walaupun saya suka. Ya, tapi dia tinggalkan. Itulah yang dikatakan takwa. Sehingga apa? Ketika dia bersendirian juga akan meninggalkan larangan Allah, ketika di hadapan manusia juga akan meninggalkan larangan Allah. Itu bedanya takwa yang hakiki. Jadi enggak takwa-takwaan, di depan manusia kita bisa meninggalkan larangan Allah, ketika sendirian ya bergelut dengan larangan Allah. Maka dikatakan fisirrin wa alaniyah, ketika engkau bersendirian atau ketika engkau bersama apa? Manusia. Dan puasa melatih kita untuk itu. Ketika kita sendirian di rumah, kita juga tidak makan dan minum. Ketika kita bersama manusia, kita juga enggak makan dan minum. Dilatih oleh Allah supaya kita itu seperti itu dalam setiap ibadah kita. Kalau kita di hadapan orang banyak bisa soleh, ketika sendirian kita juga harus bisa soleh. Karena soleh di hadapan manusia itu gampang, tapi soleh di saat sendirian sulit. Ya, sangat sulit. Jangan dikira gampang jadi orang soleh. Soleh-solehan di hadapan manusia gampang. Pakai koko, peci, sarung, ke masjid. Wah, soleh nih orang. Ya, pakai jubah, pakai peci putih, ke masjid taklim. Wah, ini soleh. Iya, Banda. Gampang. Tapi ketika Anda sendirian, bisakah Anda seperti itu? Menjaga hak-hak Allah? Menjaga larangan-larangan Allah? Ini yang masih berat untuk kita. Nah, puasa itu mengantarkan untuk yang demikian. Jika kita bisa berpuasa di hadapan manusia, ketika tidak dilihat oleh manusia pun kita juga berusaha makan dan minum, walaupun tersedia semua di kulkas, minuman apa semuanya siap, makanan buat semua satu, kita enggak makan. Dilatih kita untuk betul-betul menjadi orang bertakwa. Dan itu puasa. Kemudian dalil yang kedua dari hadis datang dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab menyatakan buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Kemudian salah satunya menyebutkan wasaumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Jadi betul-betul puasa Ramadan ini akan memperlihatkan hasil ibadah kita selama setahun. Dari sholat kita, dari amal soleh kita. Nah, bulan Ramadan ini betul diuji, betul apa enggak ini? Berhasil apa enggak selama setahun kita ibadah ini? Ya, iman kita naik apa enggak? Ya, kenapa? Kalau iman kita enggak naik akan berpengaruh pada puasa. Berpengaruh pada apa? Puasa. Dari mulai hati kita ketika mau masuk Ramadan, masya Allah, dingin, adem, segera pengen berjumpa. Ada sebagian yang mengatakan, ya seminggu lagi Ramadan ini. Besok lagi saya masuk siang, besok saya masuk pagi, aduh si pagi berat. Ya, ya Allah, mudah-mudahan besok boleh saya ganti sip. Padahal dia selama setahun itu sholat, ya puas, ya mungkin ya sodakoh, ya taklim. Nah, ketika masuk Ramadan teruji. Ya, imannya segini, apa imannya seperti ini? Turun. Seperti itu. Memang berat Ramadan. Nyambutnya enak. Ya, kita sambut Ramadan, sebentar lagi Ramadan, kita adakan tabligh akbar. Tapi kalau sudah masuk Ramadan berat. Karena kita ibadah masing-masing. Ya, ibadah masing-masing. Apalagi kalau satu sip yang puasa cuma antum sendiri. Ujian. Mau ikut berbuka saya jenggotan. Kalau sholat di masjid saya gamisan sendiri, enggak berbuka. Loh, berat ini. Ya, jangan sampai kemudian ke balik tembok masjid minum lah sudah. Nah, itu enggak bertakwa. Aksesoris antum itu memang berat, tetapi itu kemuliaan buat antum. Orang kalau pengen enggak kena sabetan pedang pakai baju besi. Baju besi itu berat. Iya, Banda. Iya, demikian juga kita. Pakai baju ketakwaan itu berat, tetapi akibatnya akan selamat dari berbagai macam fitnah dan ujian. Kemudian di sini belum menyebutkan beberapa hadis, tapi kita lalui saja. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, aqsamus siyam. Macam-macam puasa. Puasa secara global dibagi dua, wajib dan sunnah. As-siyam qisman wajibun wa tatawwu wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Adapun yang wajib ada tiga. Satu, puasa Ramadan. Atani shaumu kafarat, puasa kafarah. Puasa tebusan. Itu wajib. Baik tebusan dari nadar, tebusan dari sumpah, atau ketika haji enggak bawa apa? Sembelihan atau tebusan jima di siang hari bulan Ramadan itu juga wajib. Ya, apa antum yang suka berjanji-janji kemudian janjinya diingkari, sudah puasa diganti dengan puasa 3 hari, itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita janji, sudah terlalu janji walaupun pakai demi Allah, kalau misalkan mengingkari janji itu lebih baik, ingkari janjimu kemudian tebus janjimu dengan puasa 3 hari, namanya puasa kafarah. Atau puasa nadar. Nadar biasanya keluar dari orang bakhil ibadah. Orang yang gak suka ibadah, kalau ibadah nadar dulu. Supaya apa? Timbal balik. Pokoknya Allah kalau gak gini, saya gak mau gini. Jadi tawar-menawar sama Allah. Kalau saya sembuh, saya akan puasa sehari. Kalau gak sembuh, saya gak puasa. Pokoknya Allah kalau sembuhkan saya puasa satu hari. Jadi tawar-menawar sama Allah. Maka dikatakan, orang yang suka nadar itu orang yang bakhil. Orang yang bakhil dengan ibadah. Mau ibadah saja tawar-menawar dulu sama Allah. Kalau disembuhkan, puasa. Kalau enggak sembuh, enggak puasa. Ibadah-ibadah saja, enggak usah pakai nadar-nadar. Nah, memang Allah kalau kamu nadar, kemudian kamu sembuh gitu. Ya belum tentu. Sakit parah misalkan. Kemudian, ya Allah saya bernadar, kalau saya sembuh, saya mau puasa seminggu saja. Seakan-akan kok tawar-menawar sama Allah. Puasa-puasa saja sudah. Kamu sakit, mungkin kamu kurang ibadah. Kamu kurang sedekah. Seperti itu. Tetapi kalau sudah terlanjur nadar, harus dipenuhi. Kenapa? Wajib bagi dia. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu wa amma baqiyatul aqsam fatati fi mawdhi'iha insyaallah. Adapun pembicaraan kita pada satu macam dari puasa tadi, yaitu puasa Ramadan saja. Selainnya akan dibahas pada tempatnya masing-masing. Baik, kemudian sekarang masalah yang keempat, fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmah min masyru'iyati shaumihi. Apa keutamaan puasa Ramadan? Apa hikmah pensyariatan puasa Ramadan? Intinya, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya ada manfaat dan keutamaan, itu pasti. Tersebut atau enggak tersebut, masuk akal atau enggak masuk akal, itu pasti. Karena Allah tidaklah mensyariatkan satu syariat melainkan maslahatnya itu lebih besar. Dan tidaklah Allah melarang dengan satu larangan melainkan mafsadatnya itu lebih besar. Itu kaidah agama. Jadi kalau kita misalkan enggak tahu manfaatnya puasa apa, pasti ada. Cepat atau lambat, segera atau nanti, sekarang atau nanti di akhirat. Sehingga orang yang berpuasa ini dapat pintu khusus. Namanya Ar-Royyan. Inna fil jannati baban yusama Ar-Royyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Di surga itu ada pintu yang disebut Ar-Royyan, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Dikhususkan bagi dia. Pintu puasa. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wassalam qol, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangkit untuk salat malam, salat tarawih, salat tarawih itu ya tahajud itu, tahajud itu ya qiyamul lail, jadi sama saja. Cuma bedanya kenapa tahajud dikatakan tarawih, kenapa didirikannya pada bulan Ramadan dan disyariatkan berjamaah. Kalau selain bulan Ramadan dikatakan tahajud, jadi kalau sudah sholat tarawih gak usah sholat tahajud. Ada yang masih bertanya, boleh gak Ustaz kalau saya sholat tahajud setelah tarawih? Nah, tarawih itu tahajud itu sendiri, kenapa? Apa kurang? Masya Allah, rajin sekali antum kalau kurang. Makanya kalau sholat tarawih itu yang betul, sekali berdiri satu juz, biar gak usah nambah-nambah lagi malamnya. Nah, satu apa berdiri yang dibaca cuma anas sama kulhu ya repot. Fatihah amin, kulhu wallahu ahad, allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masih mending satu masjid lebih cepat lagi, salamun qawlam mir rabbir rahim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, allahu akbar. Belum sampai tiga subhanallah, allahu akbar. Belum sampai alhamdulillah, allahu akbar. Ya, cepat sekali. Nah, makanya hafal Quran minimalnya mungkin yang juz 30. Suaranya bagus. Ya, walaupun enggak bagus, suara bagus itu kan pemberian ya. Tajwidnya bagus. Panjang pendeknya pas. Gunah bila gunahnya juga pas, enak. Yang sudah tajwid enggak punya, hafalan enggak punya, suaranya ngalor ngidul. Ya, makmumnya juga capek. Baca kulhu lu capek makmumnya itu. Beda kalau suaranya bagus. Baca satu juz juga enak saja. Susah memang. Kayaknya segini enggak ada yang punya suara bagus. Anak juga suaranya jelek. Jadi sama-sama tenang aja. Kita satu ini. Ada yang suaranya bagus? Promosikan nanti di pondok. Kalau bisa ya khusus tak khusus baca Quran. Masa ada ikhwah yang suaranya bagus. Ya, kita malu sama dia. Cuma dia enggak mau belajar Al-Qur'an, saya yang suaranya bagus. Baca Al-Fatihah itu Masya Allah, nikmat rasanya bagus, enak rasanya. Nah, kita tahu ilmu tajwidnya suaranya jelek ya, mentok-mentok juga. Ya, mau dipanjangin ya kasihan, enggak dipanjangin salat tarawih harusnya sesuai dengan namanya tarawih itu kan apa? Salat yang santai, tarawih namanya rawaha, santai diiringi dengan santai. Nah, kalau cepat itu bukan tarawih namanya. Jadi tarawih, kenapa dikatakan sholat tarawih ini ada sejarahnya. Nah, orang yang tidak tahu sejarah, ya kayak gitu sholatnya, tarawihnya cepat. Amin, Allah Akbar, Allah Akbar, amin, Allah Akbar, Allah amin, Allah Akbar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allah Akbar, amin, ya, kayak gitu. Jadi kayak mainan. Semakin cepat, semakin bagus mereka. Wong dulu kita kenalan sama anak pondok, biasa dulu kita masih yasinan. Ada anak pondok baca yasin 5 menit. Wah, Masya Allah sudah zen, bagus banget bacaannya. Yasin cuma 5 menit. Kira-kira kalau ada sekarang apa yang dibaca? Ngawur yang jelas. Ya. Seperti itu. Jadi yang bagus itu bukan cepet-cepetan. Seperti itu. Jadi yang punya suara bagus, ya enggak usah malu-malu. Antum kerja misalkan tak khusus, enggak usah banyak belajar yang lain-lain. Bahasa Arabnya tinggalkan dulu, Al-Qur'an khusus, hafalan khusus. Pondok sudah jadi alhamdulillah. Jangan cuma buat anak-anak atau menjadi pengurus doang. Pengurus dari setahun yang lalu itu aja. Eman-eman, pondok sudah jadi antum pengurus enggak dapat ilmu. Iya kan? Ya antum harus belajar, manfaatkan ustadz yang ada. Masya Allah. Antum kalau suara, khusus yang suara bagus, kalau yang suara jelek enggak apa-apalah. Udur bagi antum. Ya, suara bagus. Ustaz, saya minta waktu khusus sejam sehari. Saya pengin hafal, tolong ditasbih. Insyaallah mau. Insyaallah mau. Tapi antum yang komitmen, jangan ya sehari datang, seminggu enggak hadir. Sehari datang, ya, lama-lama ustaznya capek, kamu tuh niat apa enggak? Akhirnya kan gitu nanti. Ya niat, tapi ya gimana? Ya sudah berarti enggak niat kalau pakai gimana tuh. Enggak niat kan. Kadang-kadang ikhwah salah paham, kita enggak mau ngajar bukan karena kita enggak mau cuma satu orang, enggak, karena kadang enggak niat yang satu ini. Ya sebulan datang sekali, dua bulan enggak datang. Besok ditanya, aduh lupa Ustaz, ulangi ini lagi. Enggak datang lagi besok, tanya lupa, ulangin lagi. Setahun ini terus yang diulang-ulang. Nah itu. Di khusus buat bulan Ramadan itu kalau bisa yang suaranya bagus. Enak, kalau suara bagus itu enak. Sholatnya juga semangat. Yang dengerin juga khusyuk, walaupun dia gak ngerti. Khusyuk yang dengerin. Ya, temannya nangis, karena ngerti dia juga ikut nangis. Pas itu is, nangis aja lah. Nah, suaranya syahdu kok. Ya. Nah, ini ada banyak. Orang yang sebelahnya nangis ngerti, bacanya lagi bacaan adab ini. Ya, ini seorang yang berbuat maksiat itu akan diadab dengan neraka sekian dan sekian, dia akan di sekian di neraka, dia nangis. Ya. Ya satunya kok nangis kok suaranya merdu. Mungkin karena merdu saya juga nangis. Masya Allah. Bisa khusyuk artinya. Ini keutamaannya. Nah, jika engkau berjamaah dengan imam dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, kamu sholat karena iman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman dengan surga dan neraka, beriman. Sholatmu itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosamu setahun yang lalu. Ma taqaddama min dzambihi. Masya Allah. Allah itu kalau lagi ngasih enggak hitungan. Ya, Allah itu kalau lagi pengen memberi enggak hitungan. Ini maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia masih dihitung-hitung dulu. Tapi kalau Allah kasih, ini menunjukkan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau antum pengen dapat Lailatul Qadar sebulan penuh, jangan bolong salat tarawihnya, jangan bolong. Kalau misalkan antum harus safar siang hari, malamnya sholat kalau bisa. Kenapa? Orang yang bisa sholat tarawih penuh itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, satu hari di antara hari Ramadan, dan ditekankan pada 10 hari terakhir. Itu pun yang ganjil. Kenapa? Karena waktu itu sahabat berselisih, sementara Rasulullah sedang sakit. Pengen ngasih tahu Lailatul Qadar kapan, mereka sudah ribut dulu. Akhirnya mereka enggak ngerti Lailatul Qadar kapan. Kenapa? Mereka yang ribut, belum dikasih sudah ribut dulu. Ya. Jadi kalau ilmu belum disampaikan enggak usah ribut dulu. Wah, gimana? Udah diam aja dengarkan dulu, nanti lah ngerti sendiri. Nah, kalau ribut dulu ilmunya enggak sampai nanti. Demikian juga Lailatul Qadar. Rasulullah meninggal, yang tadinya pengen ngasih tahu Lailatul Qadar itu pada malam sekian, enggak tersampaikan. Tetapi masih dikasih tanda, cari pada hari ganjil di 10 terakhir. Jangan pas 10 terakhir, pas mudik Ustaz. Ya udah teman, terserah antum kok ini. Mau dapat ya silakan, enggak ya silakan, urusan antum sama Allah. Bukan urusan anak, cuma ngasih tahu. Mau mudik mau enggak ya monggo, enggak masalah. Ya, wong yang dapat Lailatul Qadar kalau untung ya antum sendiri. Enggak untung ya antum sendiri, enggak ada hubungan sama anak. Anak cuma menyampaikan ilmu, antum tahu dapat pahala, selesai. Diamalkan monggo, enggak ya sudah, antum dengan Allah tanggung jawab. Saya selesai. Agama ini enggak suruh maksa, suruh menyampaikan tahu, alhamdulillah antum tahu saya dapat pahala. Antum ngasih tahu karena sebab tak kasih tahu pahalanya 2. Dia ngasih tahu pahalanya 3. MLM dalam apa? Ibadah. Iya seperti itu. Tapi kalau dalam jual beli enggak boleh MLM. Multi level. Tapi kalau dalam ibadah itulah. Antum tahu karena anak. Antum menyampaikan. Anak dapat dari dia. Dia nyampaikan dapat dari dia. 3 orang sudah. Ini yang hadir berapa ini? Tapi anak enggak yakin antum paham semua, itu repotnya. Yang paham paling yang di depan-depan, yang belakang sudah masa bodoh. Nah, yang penting puasa Ustaz mau ngapain sih? Itu keutamaannya. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, betul-betul yakin. Iman itu kan yakinnya, yakin dengan sesuatu, namanya iman. Yakin kalau batu itu keras, itu artinya iman, betul-betul. Dan mendatangkan iman itu bukan perkara yang gampang. Ya, Berapa banyak ayat, hadis yang sudah sampai ke telinga kita masalah surga dan neraka, tapi sampai saat ini kita juga masih ngambang. Ya, pengen surga tetapi enggak jalan di situ. Takut dari neraka ternyata masih nyerempet-nyerempet ke situ. Ya, tetapi wajar manusia. Ya, selama antum terus mendapatkan hidayah oleh Allah untuk meniti jalan surga, dimudahkan jalannya penduduk surga, itu alamat baik. Kenapa kata Rasul, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kalian itu dimudahkan kepada apa yang kalian diciptakan untuknya. Kalian diciptakan sebagai penduduk jannah, dimudahkan jalannya. Kalian diciptakan sebagai penduduk neraka, dimudahkan jalannya. Seperti itu. Dan ingat, hidayah itu bil ilmi. Kalau antum pengin tetap di atas hidayah agama, tingkatkan ilmu terus. Kenapa? Dengan meninggalkan ilmu berarti siap hidayah tercabut. Sebagaimana istiqomah, kalau kita pengin istiqomah, iringi dengan sabar. Ya, karena sunnah ini panas. Ya, baru mulai pakai yang soleh-soleh udah dibilangin, wah ini hati-hati orang soleh lewat. Wah iya ya, gak enak. Baru mau pakai peci putih, wah ini ada Pak Haji lewat, iya malu. Nanti pakainya kalau di masjid saja, kalau di masjid dikantongi kalau keluar rumah. Berat memang. Kalau misalkan agama ini enak, mungkin gak ada orang kafir sekarang. Iya kan? Tapi karena agama ini berat, ya, jadi memang berat pula ditangguh. Tetapi kalau kita iman, orang itu kalau sudah beriman, di ujung sana itu ada emas satu gunung. Di jalan itu becek, terjal, batu, kira-kira antum nekat? Atau sudahlah, jalannya jelek? Atau kira-kira antum nekat, ini soalnya akan dapat emas segunung ini. Sudah enggak usah emas terlalu mahal lah segunung. Enggak tahu harganya berapa, mobil aja, Avanza di sana, Veloz. Siapa yang duluan sampai ke sana, dapat hadiah, kuncinya langsung dibahas. Ini kuncinya, ini kamu kuncinya, lari dia. Jalannya itu jelek sama dia, aduh harus nyebrang sungai. Di situ harus tanjakan pakai mendaki, kira-kira antum siap? Siap. Oh berlomba-lomba. Kalaupun harus pakai daftar, pakai uang, dia bayar itu. Wah cuma 500 ribu dapat Veloz. Wah bismillah. Mulai jatuh bangun lagi sampai alhamdulillah dapat, hilang semua ini semua. Enggak kerasa. Ya Banda. Seberapa berat jalan yang terjal itu, kalau antum tahu di sana ada hadiah yang besar, enggak kerasa. Justru malah nikmat. Nikmat sekali. Demikian juga surga. Kalau antum yakin dengan surga, apa yang antum alami di dunia dari berat-berat ini jadi nikmat. Tapi kalau enggak percaya surga apa enggak ya? Ya, nantilah itu mah. Ya berat. Baru dapat pelirikan, aduh udah dipelirokin Ustaz. Ya, baru dapat kunjingan, aduh. Satu desa ngomongin saya Ustaz, padahal cuma tetangganya yang ngomong. Masya Allah. Ala kulli hal, iman itu akan memudahkan ibadah antum. Iman itu akan meringankan cobaan. Wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni apa yang berlalu dari dosa. Sehingga kalau usia kita itu masih sampai kepada Ramadan, ini ghanimah. Ya. Masuk Ramadan kita puasa. Nah, Ramadan ini akan bisa menghapuskan kesalahan kita selama setahun. Jadi sekedar usia kita masuk ke Ramadan, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, mati di bulan Ramadan, itu sudah mengkafaroh satu tahun yang berlalu. Ya, apalagi antum mati dalam hari yang baik, husnul khotimah, antum sedang berpuasa. Jadi jangan malah takut kalau kedatangan Ramadan, ya masuk siang, masuk puasa. Nah, cobaan buat antum. Ya, apalagi mayoritas ini kerja PT ya. Ujian. Es teh yang tadinya biasa, kalau Ramadan jadi luar biasa. Maka Allah mengatakan, lisa ini farhatan. Orang yang berpuasa itu dua kegembiraan yang diberikan langsung oleh Allah. Di dunia satu, di akhirat satu. Apa yang di dunia? Farhatun indalika ito'amihi. senang ketika berjumpa dengan makanan buka. Padahal biasa saja ya. Kalau kita tidak puasa, biasa ini. Kadang kita haus pun, dan nanti ajalah lagi ngisi, gak enak. Ada yang lihat, mungkin ada yang gak bawa aqua. Mungkin ya itu kok seger banget ya, tak minum kayaknya enak. Mungkin ada yang mikir juga, gak tega mau minum sebenarnya. Maka udah serak-serak kayak gini ya minum dulu. Seperti itu. Allah musta'an. Jadi Ramadan itu besar. Jadi ketika berjumpa dengan makanan berbuka, itu ada kegembiraan khusus yang Allah berikan padanya. Sehingga banyak kan mau cari makanan berbuka aja ngabuburit dulu. Dari jam 4 udah berangkat dia mandi, keliling Karawang yang ke mall, cari kolak aja keliling Karawang dia. Ada yang gitu. Jam 4 start sama istrinya. Nanti habis asar semua pada mandi. Ya. Dia pakai jubah, peci, istrinya suruh pakai cadar, kita kamburit dulu, keliling Karawang sambil menghabiskan. Hanya untuk apa? Nunggu makan paling kolak satu mangkok. Tapi masya Allah, sambutannya luar biasa. Ya, kegembiraan yang sungguh tidak diberikan kecuali bagi yang berpuasa. Antum tidak berpuasa, melihat makanan biasa. Gak ada nikmat-nikmat, ah biasalah. Justru malah kalau ini nyeng-nyengan, ah kayaknya gak enak, kayaknya pengen, ah kayaknya gak enak. Milih, malah bingung yang dimakan apa. Tapi kalau berbuka, cukup sediakan satu mangkok, kolak saja, itu sudah subhanallah rasanya pengen menyantap. Itu besar, gembiranya juga besar. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan di saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang paling besar. Sosok pencipta Rob yang selama ini kita ibadahi tanpa melihat wujudnya, nanti akan diperlihatkan, ditampakkan sebagai zaidah tambahan bagi penduduk jannah, yang tidak akan diperlihatkan bagi penduduk neraka, sehingga mereka mati penasaran, disiksa oleh Allah. Orang penasaran itu tidak enak. Ya, tidak enak. Demikian juga orang kafir, penasaran. Sudah penasaran, disiksa oleh Allah. Dan masih banyak di sini. Allah alam, sampai apa enggak? Kita lanjutkan. Intinya itu, bahwasannya keutamaan puasa itu sangat banyak. Al-mas'alatul khamisah syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Apa syaratnya? Yang pertama, al-Islam. Jelas. Islam itu syarat utama diterimanya kebaikan dan ibadah. Orang kafir baik, suka menolong, suka sedekah, tetapi sia-sia. Kenapa? Formulirnya itu Islam. Logikanya, antum yang ngelamar bekerja di sebuah pekerjaan diterima bekerja. Yang satunya lagi tanpa melamar ikut melakukan aktivitas seperti apa yang antum lakukan. Kira-kira nanti pas tanggal muda yang dapat gajian siapa? Ya yang karyawan, yang enggak karyawan, ya salah sendiri siapa kerja di sini, wong kamu belum terdaftar namanya. Jadi kalau enggak muslim enggak dapat. Jadi kalau orang kafir, wah Islam itu enggak adil, masa saya kafir? Saya ini orang baik kok enggak dapat pahala. Lah, antum belum daftar. Ya, belum dicatat. Tetapi tenang, kalau kamu masuk Islam, aslamta ma'ama aslafta min khair. Kamu masuk Islam membawa kebaikanmu waktu zaman kafir. Jadi kebaikanmu ketika kafir ikut semuanya. Kalau kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu enggak masuk Islam, kebaikanmu itu enggak ada gunanya. Ya, Islam itu kan punya dua syarat. Mencontoh Rasul dan ikhlas. Lah waktu kamu kafir berbuat baik ikhlas apa enggak? Jangan-jangan kamu supaya dibilang ini dan itu. Nah, seperti itu. Yang kedua, al-bulugh, baligh. Ya, sudah mencapai usia baligh ditandai dengan 4. Usia 15 tahun, mimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluan depan dan belakang, haid dan nifas untuk wanita. Itu wajibnya. Nah, terus kalau kita melatih anak kita puasa setengah hari, yaitu bukan puasa namanya, ngelatih tidak makan. Kalau niat latihan puasa, suruh puasa sudah sehari suntuk. Kalau enggak kuat, buka. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan puasa setengah hari itu salah, itu bukan puasa, enggak ada puasa setengah hari itu, enggak ada. Itu namanya latih nahan lapar. Kalau pengen latih anak berpuasa, ya dilatih sudah. Puasa sekalian full. Kalau dia belum kuat, ya sudah suruh berbuka. Wong belum wajib juga kok. Seperti itu. Oh, nanti malah apa? Seperti ini, pengennya baik nanti malah ningkat nanti sampai gede karena pernah diajari sama bapaknya puasa setengah hari, ya. Sudah SMP sudah mukallaf, saya puasa setengah hari aja lah. Ini saya sendiri pelakunya. Ya. SMP belum ngerti, diajari sama orang tua puasa setengah hari dari kecil. Akhirnya ketika SMP lah setengah hari aja lah, besok enggak kuat. Mau ada upacara, jam 12 tet makan. Puasa setengah hari judulnya. Enggak. Latih dengan baik. Kalau belum kuat ya sudah. Kalau sudah kuat latih. Kalaupun dia mau buka ya silahkan. Kenapa? Dia belum diwajibkan untuk puasa. Tapi kalau dia dilatih semenjak kecil bagus. Biasakan anak kita itu ibadah semenjak kecil. Biasakan ajak ke masjid, suruh sholat. Ya nanti kalau gede sudah enak. Karena pelajaran waktu kecil itu akan membekas. Seperti apa? Naksun alal hajar, melukis di atas batu, ngukir sepanjang hayat masih ada. Tapi kalau sudah tua baru kenal syariat itu kadang susah. Ya. Berat, malu tadi. Kalau anak kecil biasa misalkan pakai gamis, gedenya pakai gamis biasa. Tapi kalau kita kenal dakwah baru sudah gede kayak gini pakai gamis masih aduh, risih. Ya, Banda. Kalau di tengah-tengah ikhwah mungkin enggak risih, tapi kalau pulang kamu pakai gamis, aduh risih, malu Ustaz, gamis. Iya kan? Kenapa sudah gede kenalnya? Maka dikatakan mali mayyitin jurhin ilam. Tidaklah mayit itu kamu potong-potong, kamu lukai. Apa merasa sakit enggak? Sudah mati. Artinya apa? Kalau kita terbiasa dari kecil syariat-syariat, salat-salat, gedenya dia akan terbiasa dengan ibadah dan enggak menyakiti kita. Tapi kalau kita kenal ibadah sudah waktu gede, kadang sakit kita, berat menjalankan. Ini penting. Dari kecil dilatih, dilatih, dilatih semampunya. Enggak usah dipaksakan, masih kecil. Kecuali kalau sudah balik, selesai. Titik awal harus ditekankan, harus. Yang ketiga akal, dia berakal. Dia tidak gila, dia tidak idiot. Karena orang idiot itu juga enggak ada beban baginya untuk syariat. Orang idiot. Dalilnya raf'ul qalam an thalathah, diangkat pena dalam syariat pada tiga orang. Majnun hatta yufi, gila sampai sembuh. Na'im hatta yastaiqid, tidur sampai dia terbangun. Wal wasabi hatta yahtalim, bayi sampai dia usia balig. Di bawah itu tidak ditulis pena. Jadi kalau orang tidur kemudian bangun, dia makan, tidur lagi, kenyang, padahal dia puasa, jalankan terus puasanya sampai sore. Orang ada loh tidur bangun, biasanya karena minum. Orang tidur minum biasanya, sering biasa. Tidur siang, tidur malam, pokoknya kalau bangun minum. Ya, minum dia, tidur lagi, ya sudah. Tidak di ini, artinya apa, enggak dianggap dia. Teruskan puasanya. Tapi jangan di sengaja, wah ini biasanya saya ini kalau bangun tidur minum. Saya ini siang hari puasa saya tak tidur, biar nanti lupa, biar nanti saya minum. Gimana itu hukumnya? Ada orang tidur menyengajakan supaya nanti dia lupa ketika bangun. Apa hukumnya? Allah halal. Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat dia. Karena tidurnya dia untuk melupakan dia dari puasa, ya batal. Ada yang pernah niat seperti itu? Saya mau tidurlah biar nanti lupa saya makan. Ya, maka dihukumi dengan niat dasar. Yang keempat, as-sihah, sehat. Antum sakit, bebas. Ya, tidak puasa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa dari kalian yang sakit, aw ala safarin atau sedang bepergian safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka silahkan ganti pada hari yang lain, kata Allah. Tetapi sakit di sini kata para ulama ada tiga, ringan, sedang, berat. Yang dua boleh berbuka, yang satu tidak boleh. Yang ringan, apa dhabit atau definisi sakit dikatakan ringan? Puasamu dan berbukamu tidak berpengaruh pada sakit. Kamu puasa ya seperti itu, kamu berbuka ya seperti itu, nggak mempengaruhi sama sekali. Nah di situ tetap berpuasa. Tetapi kalau sudah tengah dan yang terakhir berat, misalkan punya emah, ya kalau dia puasa terlambat sembuhnya, berat bagi dia, sakit perutnya, berbuka. Ya, berbuka. Kenapa ini rukhsah? Dan Allah suka rukhsahnya didatangi, diambil. Jadi sakit yang memayahkan itu sudah diperbolehkan seorang untuk berbuka. Entah sebabnya karena terlambatnya sembuh atau semakin parah penyakitnya. Apalagi yang terakhir. Ya, kalau sampai puasanya memudorotkan sampai mengantarkan dia pada kematian, puasanya justru yang berdosa kalau dia puasa, harus berbuka. Karena agama, syariat agama itu disyariatkan kepada kita untuk kebaikan buat kita. Tidak mungkin untuk memberatkan kita. Sedang sakit parah pokoknya harus puasa. Mati harus puasa. Lah, agama ini kan untuk keringanan buat kita. Ya. Justru malah di apa? Sebutkan dari Rasul, ada seseorang yang perang terluka kepalanya. Tanya sama sahabatnya yang sama-sama enggak ngerti. Dia mimpi basah, luka parah. Ya, dia tanya, saya ini luka parah, saya ini mimpi basah, apakah harus mandi atau cukup tayamum? Oh, enggak boleh, kamu harus mandi kamu. Kenapa kamu mimpi basah? Akhirnya dia mandi meninggal. Ya, disampaikanlah kabar ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? Qatalahullah, qatalu. Semoga Allah ya membinasakan mereka. Dia telah membunuh saudaranya. Syariat agama itu datang untuk kebaikan. Ya, bukan untuk memberatkan kita. Seperti itu. Ini definisi sakit yang boleh berbuka dan tidak boleh berbuka. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditengok di karya Ustaz kita, Ustaz Syarbini, hafizahullah, di situ disebutkan secara detail. Kemudian yang kelima, al-iqamah, dia tinggal. Artinya tidak safar. Ya, tidak safar. Dan safar ini, kata para ulama juga ada pembahasan. Safar apakah yang dimaksud? Ya, safar yang dimaksud secara adat. Penduduk kalian safar, itulah safar. Safar ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang satu pakai ukuran. Pakai ukuran, pakai kilo. Jadi kalau misalkan di Sumatera itu ada kelok berapa itu? 40 ampe itu, 44. Jadi kalau antum dari bawah ke atas ada 80 kilo, walaupun masih satu daerah, antum sudah safar. Pernah ke sana? Baik, anak juga belum. Yang kedua, dikembalikan kepada adat. Kalau penduduk sini Karawang itu kalau dikatakan safar seperti apa toh? Ya, misalkan dia bawa bekal, bawa makanan, bawa ongkos, ya itulah safar. Boleh kalian berbuka. Tetapi lebih baik kalau kita safar meniatkan berbuka jangan semenjak malam hari. Mentang-mentang besok mau safar pulang kampung, istrinya udah enggak bikin makanan sahur, ya. Ternyata besok banyak kempes rusak, enggak jadi safar. Udahlah safar tuh kalau mau safar ya udah apa makan sahur dulu berangkat baru nanti kalau nggak kuat baru berbuka. Seperti itu jangan meniatkan safar kok ini boleh makan kok. Ya jangan bermudah-mudah seperti itu. Wallahi satu hari di bulan Ramadan tuh nggak ada tandingannya di hari yang lain. Memang. Safar pun kan ada dua. Kalau antum safar kuat yang lebih baik puasa. Nggak kuat lebih baik apa berbuka. Nah, kalau antum misalkan safar jadi penumpang misalkan dari mulai start sampai tempat tidur ada enggak ada cerita. Setar sudah tidur dia sampai tempat tidur berbuka makan kemudian mau berbuka di jalan. Eman-eman kan. Ya, sudah diniatkan tadi malam kan ternyata di bis sudah enggak enak pokoknya bisnya apa mobilnya baru, AC-nya dingin, joknya masih empuk, iya kan? Mau lebaran kan biasanya rein baru kan ya. yang jelek ya dicat biar bagus, yang belum punya mobil yang kredit mobil, ya, masya Allah. Nikmat safar yang kecuali kalau sopir mungkin. Safar yang diperbolehkan untuk berbuka. Jadi mana yang lebih bagus untuk yang safar? Dilihat keadaan dia sudah. Kalau berat buka, kalau tidak berat puasa. Kemudian yang ke-6, al-khuluwu minal haid wan nifas, bersih suci dari haid dan nifas bagi wanita. Timbul pertanyaan dalam syarat yang ke-6 ini, apakah boleh wanita itu mengkonsumsi pil anti haid? Kalau ditanyakan boleh apa enggak boleh, boleh. Kalau ditanyakan afdolnya mana, afdolnya enggak usah. Paham ya? Kalau ditanyakan boleh apa enggak boleh, boleh toh. Sebagian masyayikh seperti Syekh Utsaimin mengatakan kalaupun dia minum pil tadi ternyata haidnya berhenti, apa hukum puasanya? Sah. Tapi kalau ditanya yang afdol mana? Yang afdol ya enggak usah lah. Sesuai dengan naluriinya saja, wanita itu ya pasti ada haidnya lah. Kalau enggak haid namanya bukan wanita. Iya Banda, ada enggak yang laki-laki haid? Ngawur namanya. Sehingga kalau ada orang yang kunta, ada anak lahir punya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan banci, tapi ini hunta. Kalau banci itu kan laki-laki, ya. Kewanita-wanitaan. Ya dia kemaluannya laki-laki itu kewanita-wanitaan namanya banci, ini yang dilaknat oleh Rasul. Tapi ini hunta. Ada kemaluan laki-laki dan ada kemaluan wanitanya. Dibahas dalam kitab faraid. Tapi kalau nyatanya belum pernah dengar, mungkin Pak Dokter ada revisi silakan tanya. Nah, itu nanti ditandai dengan apa? Ya, ditandai antara dengan haidnya tadi. Kalau yang pertama dilihat dari dadanya, kalau tumbuh payudaranya berarti hukumnya perempuan walaupun punya kemaluan laki-laki. Tapi kalau misalkan ini belum dideteksi, maka dilihat dari alat kelamin ini mana yang mengeluarkan air seninya. Mayoritasnya yang terbanyak mana? Misalkan kemaluan yang laki-laki, berarti dia dihukumnya apa? Laki-laki. Kok sampai gede enggak ada juga tanda-tanda haid misalkan. Ya sudah, dia wanita. Haid kok laki-laki enggak mungkin haid. Seperti itu. Khusus bagi wanita. Itu yang khunsa musyakkal. Anak dilahirkan dalam keadaan punya dua alat kelamin. Ini musyakal, dua-dua syakal, dua alat. Ini dalam ilmu faraid juga nanti dibahas. Ini mau dimasukkan ke wanita apa laki-laki ini? Apa pertengahan? Nah, nanti ditunggu sampai gede saja. Gedenya jadi apa? Itulah dijadikan warisnya. Seperti itu. Jadi itu pembahasan seputar apakah wanita boleh minum pil anti haid. Jawabannya boleh atau tidak boleh, boleh. Tapi yang afdol mana tidak usah. Ya, karena kalau sesuatu yang harusnya keluar dan enggak keluar, kira-kira jadi penyakit apa jadi sebab sehat? Darah haid itu kan darah kotor ya. Yang seharusnya keluar setiap bulannya. Ketika ditahan, kira-kira jadi penyakit atau jadi sehat? Ya. BAB tertahan seminggu, bagaimana rasanya? Minum pil anti BAB. Atau nanti pulang misalkan ada enggak BAB di jalan sampai rumah, oh rasanya udah mulus, senep. Ya. Demikian juga sama haid. Tidak usahlah minum-minum seperti itu. Walaupun dasarnya boleh. Seperti itu. Sesuai dengan nalurinya, fitrahnya lebih bagus. Bismillah, ini pertanyaan. Ustaz, bolehkah sholat tarawih dengan membaca mushaf Al-Quran? Jika antum punya hafalan, lebih baik dari hafalan. Makanya budayakan menghafal. Jangan budayakan jiplak. Tahu enggak, ujian aja jiplak. Ini baca Quran juga sempat-sempatnya jiplak. Boleh, hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh. Jadi sambil sholat, sambil baca, hukumnya boleh. Tapi lebih baik dari hafalan. Lebih baik dari hafalan. Kalau yang ditanyakan boleh apa tidak boleh, boleh. Mohon penjelasannya Ustaz, tata cara berfidyah bagi wanita hamil dan menyusui, apakah harus makanan pokok yang masih mentah atau yang sudah matang? Apa boleh membayar fidyah dengan diganti uang? Baik, fidyah itu seperti zakat dari sisi makanan pokok negeri setempat. Kalau kita beras, kalau di Arab sana bisa kurma, bisa gandum, atau yang dijadikan makanan pokok. Itu yang pertama. Kadarnya nusfu sok, setengah sok. Kalau dikilokan, para ulama mengatakan sekitar sekilo seperempat atau setengah. Itu kalau dikilokan. Satu sok itu satu mut. Jadi satu sok itu dua mut. Kalau satu mut itu satu ceraukan tangan orang dewasa. Itu kadarnya. Kemudian cara pembayarannya ada dua. Boleh dibayar dengan mentah, boleh dibayar dengan matang. Kalau dibayar mentah, takarannya harus sesuai dengan nisfu sok, sekilo seperempat sampai sekilo setengah, sesuai dengan kemudahan antum. Kemudian disunahkan untuk menambahkan dengan lauk pauknya, misalkan dengan telur empat atau telur dua atau indomie satu, kasihkan. Nah, ini kalau dibayar mentah. Kalau dibayar matang, takarannya bukan ini. Kalau dibayar matang, takarannya perut. Kapan yang kamu undang dari miskin tadi perutnya kenyang, itulah takarannya. Tetapi tentunya perut yang standar, bukan perut yang karet dan bukan perut yang kecil. Ada orang yang sebakul habis, ada yang 2 sendok kenyang. Kalau cari orang ya jangan yang 2 sendok kenyang. Ya. Atau jangan yang cari yang sebakul habis, bangkrut nanti. Seperti itu, pertengahan. Dan insya Allah kalau Indonesia ini cuma pertengahan, kecuali kalau habis nyangkul. Itu cara kalau matang ukurannya bukan ini ya. Ini ukuran mentah. Tapi kalau ukuran matang, antum bikin nasi, kamu undang. Kalau misalkan lebih ringan sehari saja, misalkan antum punya bapak yang sudah sepuh, antum bikin makanan, undang satu miskin untuk makan buka sampai kenyang di tempat antum, pulang besok lagi satu lagi, besok lagi satu. Orangnya itu toh enggak apa-apa. Ya, atau kalau jelas misalkan sepuh atau sakit enggak, misalkan enggak sudah enggak sembuh, sehari itu antum bikin makanan sebanyak yang antum perkirakan 30 orang cukup, kasihkan ke mereka, suruh nambah sendiri, enggak usah dicidukin di piring-piring. Kalau orang Jawa kalau sudah dicidukin itu artinya batasin. Yang di piring sedikit aja enggak dihabisin, setengahnya dimakan. Saking eloknya orang Jawa. Ya. Makanya sekarang modelnya prasmanan. Misalkan dikasih piring, kasih cuma segini loh padahal. Yang diambil cuma setengahnya. Yang dimakan padahal masih lapar itu. Ya, enggak usah disediakan di piring, kasih bakulnya di situ, piringnya sediakan, lauknya ketaruh, sudah makan sekenyangnya. Seperti itu. Kalau ada santri yang ini, jadi dia enggak malu. Kalau kita yang sepuh-sepuh itu mau makan banyak, itu sedikit-sedikit, masa saya mau banyak, enggak enak. Intinya jangan cari yang jelas-jelas miskin. Intinya yang miskin, enggak sembarangan antum undang, jangan. Kalau misalkan enggak didapati 30 miskin, ya cari di tetangga antum yang miskin siapa, itu aja diundang tiap hari. Atau antum kasih makanan yang mentah. Ya paham ya. Kalau dibayarkan mentah, takarannya sekilo seperempat atau setengah, tambah telur dua atau indomie satu, kasihkan tiap hari. Atau mau antum kumpulkan dalam sebulan, ya nanti di akhir kamu kasihnya. Jangan disampurkan dengan zakat, jangan disampurkan dengan zakat. Kalau sekarang ini kesalahannya fidyah sama zakat dicampurkan, dibagi sama amil zakat, itu salah, itu kesalahan. Itu kalau mentah, adapun kalau matang takarannya kenyang. Ya syukur-syukur kalau matang mungkin dia setengah kilo aja udah kenyang. Kita hitung-hitungan masih untung ini kayaknya, saya masak saja. Oh syariat masih mikir-mikir untung rugi kok. Hitung-hitung sama dia. Mungkin karena memang sudah basicnya pedagang kali ya, hitung-hitungan. Ini kalau saya tak kasihkan mentah telur 2 nih, kalau tak matang bisa dibagi 4 ini. Lumayan dapat orang 4 ya. Silakan dihitung, gak masalah. Wong dia juga harus belanja minyak, belanja kompornya, pakai tenaga. Dihitung semua tenaganya gak apa-apa. Yang penting jelas matang, mengenyangkan. Seperti itu. Itu masalah fidyah. Dan dibayarkan di bulan Ramadan. Jangan sampai keluar bulan apa? Ramadan. Apakah fidyah boleh diganti dengan uang? Tidak boleh. Kecuali seperti ini gambarannya. Ini saya punya uang 50.000. Tolong ini fidyah, titip sama tetangganya, tolong dimasakkan. Artinya dia enggak bayar dengan uang ini, cuma nyuruh tetangganya suruh bikin makanan. Gitu loh, paham enggak? Seperti itu. Atau kalau antum repot-repot ya cari masakan Padang ya, 2 bungkus atau 3 bungkus satu orang, suruh makan sekenyangnya. 2 bungkus masih kurang nih, masih kurang lagi. Tanggung jawab harus antum berikan. Mau mengenyangkan kok. Jadi kalau sekali makan dia sampai 3 kilo tanggung jawab antum itu sudah. Soalnya antum bayarnya matang dan matang kadarnya mengenyangkan. Lauknya terserah. Ya, harus yang mantap-mantap. Soalnya kalau lauknya enak juga kadang nasinya habis banyak. Iya kan? Antum makan lauknya lewat. Lauknya enak, kadang nasinya juga enggak kerasa, ternyata habis banyak. Ini pertanyaan insyaallah nanti dijawab sama ustaz yang lain. Itu masalah fidyah. Jadi enggak boleh dengan uang. Taib naktafi lahuna, pertanyaan yang belum dijawab silakan tanyakan ke ustaz yang hadir untuk minggu depan atau yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.